الزوجة الغداء على المائدة. الزوج ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة، هذا كثير جدا. الزوجة لا تأكل لا تأكل، اجلس. الزوج لماذا؟ أنا جوعان. الزوجة لدينا ضيوف. الزوج لدينا ضيوف من؟ الزوجة والدي ووالدتي وأخي. الزوج أين ضيوف؟ الزوجة في غرفة الجلوس. يا طيب الآن نأخذ المفردات أو ننظر إلى المفردات. نعم اقرأي. نعم نعم لا لا اقرأي الحوار. نعم طيب الأول كيف؟ الأول الزوج. يا طيب ما معنى الزوج؟ نعم الزوج سوامي. قالوا الزوجة. نعم tinggal ditambahkan تاء مربوطة. Ya, jadi kalau az-zauj tanpa ta marbuta itu adalah suami, kalau az-zauja dengan ta marbuta ya, maka istri ya. Muannasnya. Ya. Taib. Kalau az-zawaj طيب kalau azawaj ما معنى azawaj؟ نعم azawaj ya itu isim masdarnya ya isim masdarnya ya jadi kalau azawaj suami azawaja istri kalau azawaj itu apa pernikahan atau perkawinan ya Ya, kalau al-jawaz. Naam. Hati-hati ya. Salah ucap, salah makna. Ya. Kalau dengan zai, ya, itu apa? Pernikahan. Tapi kalau dengan jim, ya. Al-jawaz. Ya. Az-zawaj, hati-hati ya, jangan sampai kebolak-balik. Az-zawaj awalnya zai, akhirnya jim, itu maknanya pernikahan. Tapi kalau al-jawaz, ya, awalnya jim, akhirnya zai, artinya apa? Hah? Bisa bermakna apa? Paspor. Ya. Jawaz itu kan boleh, jaiz. Ya. Nah, makanya biasanya kalau paspor itu, kita katakan lengkapnya jawazus safar. Jawazu as-safari. Ya. Biasanya lengkapnya kita katakan jawazus safari. Tapi kadang-kadang kita katakan juga al-jawaz. Ya. Aina al-jawaz? Mana paspornya? Atau bisa kita katakan aina jawazus safar, ya. Jawaz as-safar, ya, paspor gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan passport gitu kan. Nah kalau ini jawaz as-safar perjalanan, jawaz boleh. Ya, jadi tanda yang menunjukkan bahwa kita tuh boleh melintas ke negara-negara tertentu ya. Jadi al-jawaz hati-hati ya. Kalau az-zawaj pernikahan, kalau al-jawaz apa paspor ya. Nah, jadi bisa salah ucap itu bisa salah makna. Baik. Walaupun dalam Al-Quran terkadang kata az-zauj tanpa tak marbutah, ya, itu kadang-kadang juga diartikan dengan istri, ya, walaupun di sini tanpa tak marbutah. Tapi aghlabiyah umumnya, dan yang kita ketahui kalau kita berbicara dalam dengan bahasa sehari-hari, maka suami itu az-zawju, kalau istri az-zawja, dengan tak marbuta. Nah, istamirri qra'i. Taib. Al-qada, al-qada sudah, ya. Al-ma'idah, apa makna al-ma'idah? Naam. Baik. Al-Maidah, ya. Dan ini nama salah satu surah, ya. Suratul Maidah. Al-Maidah bisa bermakna apa? Bisa bermakna at-tawilah. Ya. Apa artinya at-tawilah? Ya. Kayak meja-meja makan. Nah, Al-Ma'idah kita artikan sebagai meja makan ketika di atasnya ada makanan, ya, meja makan. Ya. Jadi kalau misalnya di atasnya ada meja, ya, biasa dipakai makan gitu kan. Kemudian di atasnya ada hidangan, ya, maka disebutlah sebagai meja makan, ya, disebutlah sebagai meja makan, ya. Nah, Al-Ma'idah juga bisa bermakna hidangan itu sendiri, ya. Bisa bermakna apa? Hidangan, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya, wa anzil alaina ma'idatan minas sama, ya, dan turunkanlah buat kami, bagi kami, apa, makanan atau hidangan makanan dari langit, ya. Jadi al-ma'idah itu bisa bermakna hidangan, ya, hidangan makanan, ya, seperti itu. Juga bisa bermakna, al-ma'idah bisa bermakna meja makan ketika di atasnya itu ada makanan. Taib. Kemudian, ya, jau'anu. Ya, ini kita hapus saja. Jau'anu. Jau'anu ini tidak pertama. Jau'anu ini adalah tidak bertanwin. Ismun apa? Ismun ghairu munsarif. Ya, jadi ini adalah isim ghairu munsarif. Jadi bukan jau'anun, tapi jau'anu. Ya. Baik, jau'anu ini isim, ya. Berasal dari kata kerja. Ya. Ini berasal dari kata kerja. Asalnya apa? Ja'a. Ini fi'il madinya. Fi'il mudari'nya ya ju'u. Ya, ja'a ya ju'u. Masdarnya? Ju'an. Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'an." Ya. Baik. Jadi jau'an ini adalah isim, ini sifat. Wazannya fa'lanu. Ya. Nah, kalau ya ini dulu kita bahas. Jadi jau'anu ini adalah isim, dia ini sifat berasal dari kata kerja. Ya, akar katanya ja'a. Ya, yaju'u. Ju'an. Ya. Taib, kemudian jau'anu ini isim, wazannya fa'lanu. Ya, ala wazni fa'lanu. Taib, kalau ada kata kerja, kalau ada isim sifat seperti ini berasal dari kata kerja, kemudian wazannya fa'lanu, ya, huruf terakhirnya nun, kemudian sebelum nun alif, maka dia adalah ismun ghairu munsharif. Contoh lain misalnya, ya. Contoh lain misalnya apa? Syabi'a, yashba'u. Syabi'a. Ya. Syabi'a. Ini sama. Ini fi'il madhi, ini fi'il madhi. Akar katanya. Kemudian kita jadikan ala wazni fa'lanu. Ya. Ala wazni fa'lanu. Fa. Ya. Maka jadilah apa? Naam. Syab'anu. Ya, jadi ini tidak bertanwin, syaba'anu. Ya, perhatikan dari kata kerja sama seperti ini ja'a. Ya, wazannya fa'lanu, jadilah jau'anu. Syabi'a. Ya, ini kata kerja fi'il madhi, wazannya fa'lanu, maka jadilah syaba'anu. Perhatikan ada nun, huruf terakhirnya nun, kemudian sebelum nun ada alif, ya. Jau'anu dari kata kerja ja'a. Huruf terakhirnya nun, sebelum nun apa? Alif. Ya, namanya ini isim, ya. Isim ini sifat. Ya, berasal dari kata kerja. Semua bisa dibikin seperti ini, ya. Kayak tadi, ja'a, jau'anu. Ya, kemudian syabi'a, syab'anu. Ya, kemudian apa namanya? Dan lain-lainnya. Ini banyak dibikin seperti ini. Tapi, mamana ja'a ya ju'u? Naam, ja'a ini lapar. Ya, ja'a lapar. Kemudian kalau kita jadikan ala wazni fa'lanu, jau'anu, itu bermakna lebih. Ya, jadi bukan lapar biasa. Ya, artinya kalau jau'anu itu mungkin kita katakan la ya'kulu limuddah. Jadi dia itu enggak makan dalam waktu yang lama gitu. Ya, jadi mungkin dari pagi sampai siang gitu kan, enggak sarapan gitu kan, seperti itu. Akhirnya dia jadi jau'anu. Beda kalau isim fa'il biasa. Kalau isim fa'il seperti ja'i, ya misalnya, ya, ja'i'un, ja'i'un. Nah ini ja'i'un, ini isim fa'il dari kata ja'a, ya, ja'a lapar, isim fa'il, ya, fa'ala yaf'ulu, ya, fa'ilun, isim fa'ilnya fa'ilun, artinya orang yang lapar, ya. Kalau kita katakan ana ja'i'un, ya, ana ja'i'un, itu saya lapar, tapi laparnya biasa, ya. Jadi mungkin udah sarapan, begitu siang lapar gitu kan, seperti itu, ya. Jadi itu biasa. Ana ja'i'un, uridu an akula li'annani ja'i'un, saya mau makan karena saya lapar. Tapi kalau misalnya saya katakan ana jau'anu, itu berbeda, ya. Kalau ana, sekali lagi, kalau saya katakan ana ja'i'un, artinya hanya saya lapar, ya, saya lapar. Tapi kalau saya katakan ana jau'anu, itu lebih. Jadi laparnya itu double, ya. Karena mungkin lah aku limudda, saya enggak makan beberapa saat gitu loh. Ya, akhirnya apa? Saya lapar sekali, ya. Jadi kalau kita artikan itu kalau jau'anu itu bisa kita artikan apa? Lapar sekali. Sama kalau misalnya katakan ana syab'anu, saya sangat kenyang. Misalnya kekenyangan, ya. Kalau jau'anu kelaparan, kalau syab'anu kekenyangan. Beda kalau misalnya kita mengatakan biasa, syabi' gitu kan, maksudnya kenyangnya kenyang biasa. Tapi kalau sya'banu itu kekenyangan, sama dengan jau'anu kelaparan. Ya, jadi di sini ana jau'anu jiddan, saya sangat kelaparan gitu, ya. Maknanya seperti itu. Nah, ikra. Istamirri. Lanjut. Naam, lanjut. Naam. ya. La ta'kul. Ya. Ini la apa nih? La. La nahyi, ya. La nahyun. Jadi ini la untuk melarang. Ya. Jadi la ta'kul, ya. Nah, kalau la nahi ini setelah la, ya. Kemudian fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari, maka setelahnya fi'il mudhari setelahnya ini seperti la ta'kul. Ya, perhatikan. Maka fi'il mudhari-nya di sini apa? Fi'il mudhari-nya apa? Majzum. Apa itu majzum? Ya, ini. Ya, ini namanya majzum. Alamat jazamnya ini dengan ini. Ya, disukun. Ya, jadi la ta'kul. Ya, asalnya fi'il mudhari itu apa? Asalnya fi'il mudhari apa? Ta'kulu. Ya. Ta'kulu. Ini asalnya fi'il mudhari itu apa? Marfu'un. Asalnya ini asalnya fi'il mudhari. Alamat rafa'nya dengan apa di sini? Dengan dhamma. Jadi asalnya fi'il mudhari itu apa? Asalnya marfu. Ya. Nah, boleh majzum kapan? Ya, diantaranya kalau misalnya sebelumnya ada la nahi, ya. La yang menunjukkan larangan. Ya, seperti misalnya tadkhulu. Ya, anta tadkhulu. Ya, anta tadkhulu. Engkau masuk, ya. Nah, tadkhulu di sini ini fi'il mudhari marfu. Ya, jadi fi'il mudhari di sini adalah marfu dirafa dengan dhamma. Ya, tapi boleh majzum. Boleh fi'il mudhari ini boleh majzum kapan? Kalau kita letakkan misalnya salah satu di antaranya kita letakkan la nahi di situ. Kita katakan la tadkhul. Ya, jadi yang tadinya tadkhulu jadi la tadkhul. Ya, seperti itu. Jadi perhatikan ya, la ta'kul. Jadi ini fi'il mudhari namanya majzum. Dia disukun. Karena kenapa? Di depannya ada la yang bermakna larangan. Ya. Bermakna la yang bermakna larangan. Nanti banyak ada beberapa amil gitu kan. Ada beberapa amil yang membuat fi'il mudhari yang tadinya marfu berubah jadi majzum. Di antaranya ini. Ya, dan insyaallah nanti akan kita akan kita pelajari, ya. La ta'kul ijlis. Ijlis apa fi'il? Nah, fi'il amr. Ya. Ya, kalau la ta'kul tadi asalnya apa? Akala. Akala. Ya. Ya'kulu. Akala. Ya'kulu. Akalan. Ya, dan seterusnya. Ya, tadi fi'il nahinya la ta'kul. Ukul fi'il amr dulu ya. Kul ya. Kul la la ta'kul ya. Jadi ini fi'il madi, fi'il mudhari, masdarnya, fi'il amrnya. Ini fi'il fi'ilun nahinya. Jadi fi'il larangannya, ya. Baik, kemudian ijlis, ya. Dari kata apa? Jalasa. Fi'il mudhari'nya yajlisu. Yajlisu. Masdarnya julusan. Ya. Ah, boleh juga jalsan. Kemudian ijlis. Ini fi'il amrnya. ya, yang ada di muhadatsah ijlis, ya, larangannya la tajlis. Nah, ya, jala saya jelisu julusan ijlis la tajlis. Nah, Mr. Henry. Naam. Limadha? Ma mana limadha? Ya. Li madha. Ya, ini untuk bertanya. Kalau dalam bahasa Inggris why, ya. Baik, lanjut. Naam. Ladaina duyuf. Ma mana duyuf? Duyuf jamak dari daifun. Ya, daifun. Daifun jamaknya apa? Duyufun. Baik, lanjut. Ya, ini tamu ya. Naam. Naam. Naam, ya. Walidi dari kata walidun, ya, walidun, ya, walidun, ya, muradifnya atau sinonimnya abun, ya. Kemudian tambah apa? Tambah nunul wiqayah, ya. Tambah la afwan, ya lil mutakallim, ya. Ya lil mutakallim, ya mutakallim. Jadi wa walidun dimasukkan ya ul mutakallim. Jadi apa? Wa walidi atau abi, ya. Ya, jadi walidun sinonimnya muradifnya abun. Kemudian tambah ya'ul mutakallim, walidi, ya. Jadi sama dengan abi, ya. Sama dengan misalnya qalamun. Qalamun, kemudian kita tambahkan ya'ul mutakallim. Maka qalami, ya, sebuah pulpen, qalami pulpenku, ya. Kemudian demikian pula dengan apa tadi? Walidatun. Walidatun. Ya. Walidatun. Muradifnya atau sinonimnya ummun, ya, ummun wa lidatun. Kemudian kita tambahkan ya ul mutakallim, jadilah apa? Wa walidati, ya. Jadi walidatun muradifnya ummun, ya, walidatun ditambahkan ya ul mutakallim, jadilah walidati atau ummi, ya. Taib. Kemudian apa? Akhun, ya. Akhun. Akhun. Akhun, kemudian ditambahkan apa? Ya ul mutakallim. Jadilah akhi, ya. Ya, jadi ini akhun, brother. Kemudian tambah ya ul mutakallim, jadilah akhi, saudaraku. Ya, seperti itu. Baik, kalau akhun ini, ya. Akhun ini umum. Ya. Bisa saudara saudara kandung, bisa juga saudara dalam artian saudara seakidah, misalnya saudara seiman. Ya. Jadi kalau misalnya saya katakan hadza akhi, ini adalah saudaraku. Bisa bermakna saudara laki-laki, bisa pula bermakna saudara seakidah atau saudara seiman. Seperti dalam Al-Qur'an kan innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, al-muslimu akhul muslim, ya. Innamal mu'minuna ikhwat. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, jadi ini umum, bisa untuk saudara kandung, bisa saudara seiman, ya. Ini juga bisa saudara walaupun tidak ada hubungan darah, tapi kalau misalnya seakidah kita katakan hadza akhi, ini adalah saudaraku. Beda kalau misalnya apa? syakikun, ya. Syakikun, ya. Kalau syakikun, ya ini saudara kandung, ya. Saudara kandung ini, ya. Ya, jadi kalau saya katakan hadza syaqiqi, ya ini adalah saudara kandungku, ya. Itu tidak boleh dibawa ke makna seperti saudara seiman atau seakidah, tidak boleh, ini tidak boleh dibawa. Tapi kalau ini boleh, tapi kalau ini khusus saudara kandung yang ada hubungan hubungan darahnya, ya. Taib, wallahu a'lam bissawab. Naam, lanjut. Naam. Taib, ya. Intahayna minal hiwar ats-tsalits, ya. Sekarang kita lihat dulu naqra maratan ukhra thumma nutarjim, ya. Nutarjim kulla al-jumlah. Naam. Iqra'i wa tarjimi. Naam. Nah. Azwaju ana du'an jiddan. Suami saya lapar sekali. Naam. Azwajatu al-ghidaa'u 'ala al-ma'idah. Istri makan siang di atas meja makan. Naam. Azwaju ma hadza samatun rahman min al-jadi mu'arud min salatatun mu'ta'ati. Hadza katsirun jiddan. Naam. Apa ini? Ikan, daging, ayam, nasi, salad, dan buah. Nah. Ini banyak sekali. Atau jatuh, latak pul, ijus. Istri, jangan makan, duduklah. Nah. Atau jatuh, dimana ada anak jauhan. Wabi, kenapa saya lapar sekali? Atau jatuh, ladain anak duyuh. Kami kita kedatangan tamu. Azwaju ladaina duyufun. Man, suami, kita kedatangan tamu siapa? Azwajatu walidi wa walidati wa akhi. Istri, ayahku, ibuku, dan saudara laki-laki. Nah. Azwaju aina duyufu. Suami, di mana tamunya? Azwajatu fiqul fatulusi. Naam, baik. Ana uid maratan tsaniya, al-hiwar ats-tsalits, ya. Percakapan yang ketiga. Unzur wastami' wa'id. Unzur, perhatikan, wastami', dengarkan. Kemudian wa'id dan ulangi. Az-zawj, assalamu alaikum. Az-zawja wa alaikumussalam. Az-zawj, suami, ana jau'anu jiddan. Saya sangat lapar. Saya lapar sekali. Az-zawja, istri, al-ghada'u 'alal ma'idah. Ya, makan siang ada di atas meja makan. Az-zauj, suami, ma hadza, apa ini? Samakun wa lahmun wa dajajun wa aruzun wa salata wa faqiha. Ya, ada ikan, ada daging, ada ayam, ada nasi, ada salad, dan ada buah. Hadza katsirun jiddan. Ini banyak sekali. Ya, az-zauja, istrinya, la ta'kul ijlis. Jangan makan, ijlis, duduklah. Ya. Atau jangan makan dulu, duduk dulu gitu, ya. Bisa diartikan seperti itu. Az-zauj, ya, suami, limadza ana jau'anu. Kenapa gitu? Padahal saya lapar sekali. Az-zauja, istrinya, ladaina duyuf, ya. Kita kedatangan tamu. Ya, ladaina duyuf, kita artikan di sini kita kedatangan tamu. Az-zauj, ladaina duyuf, man? Kita kedatangan tamu atau kita mempunyai tamu siapa? Az-zauja, walidi, ayahku, wa walidati, dan ibuku, wa akhi, dan saudara laki-lakiku. Az-zauj, ya, suami, aina ad-duyuf, di mana para tamu itu? Az-zauja fi ghurfatil julus, di kamar atau di ruangan tamu, ya, di ruang tamu. Naam, intahayna minal hiwar ats-tsalits, ya. Jadi saya berharap antum di rumah silahkan dibaca ya, al-hiwar ini dibaca kemudian difahami, ya, dan sebisa mungkin dihafalkan mufradat-mufradat barunya, ya, sebisa mungkin dihafalkan mufradat-mufradat barunya. Karena sekali lagi, dan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan antum semua, ya, bahasa itu antum harus hafalkan, ya, hafalkan mufradatnya, hafalkan kosakatanya, lalu kemudian praktekkan. Ini kuncinya di sini, ya. Jadi hafalkan kosakatanya, lalu kemudian praktekkan apa yang sudah kita hafalkan, ya. Makanya sebisa mungkin, ya, kita bagi orang-orang yang sedang belajar bahasa Arab, ya, punya komunitas, ya, usahakan punya komunitas, ya, walaupun anggotanya cuma 2 orang, ya, walaupun anggotanya punya 2 orang, tapi kita bentuk suatu komunitas. Komunitas ini yang mana kalau misalnya kita sudah mempelajari, belajar bahasa Arab, maka kita berusaha mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di komunitas kita tersebut, ya, dan kita saling mengingatkan, ya. Tayyib. Al-an antakil ila al-mufradat. Naam, ikra'i al-mufradat. Naam. Al-ardu. Naam, istamir. Naam. Naam. Tamu-tamu. Naam. Naam. Naam. Ma'idatun bisa bermakna meja makan, bisa bermakna seperti di gambar hidangan yang ada di atas meja makan. Naam. Naam. Naam. Naam. Tayyib, ya. Minimal ini yang antum hafalkan, ya, mufradat-mufradat ini yang antum hafalkan. Duyufun, jau'anu, ma'idatun, salatatun, yajlisu, zawjatun, zawj, dajaj, ya, kemudian lahm, ya. Tayyib, ini semua kita hafalkan, lalu kemudian kita berusaha untuk mempraktekkan mufradat-mufradat ini. Naam. Al-an antakil ila tadrib ajib 'anil as'ilati li ikhtisar. Naam. Naam. Awal man yang jawab anu az-zawj. Baik, ma la anti tutarjimi awalan tutarjimina awalan as-su'al wa ba'da dhalika tujibina as-su'al. Naam. Manil ja'id aidi manil jawab anu. Siapa yang lapar? Naam. Taib. Ayu wajibatin al-ma'idati. Makan apa yang disiapkan? Naam. Al-ma'idah. Di atas meja makan. Taib. Al-guda'u. Makan siang. Naam. Mato'amu al-guda'i. Apa makanan? Apa makan siangnya? Naam. Samapun walahmun ulajaji. Naam. Al-guda'u. Naam. Ikan. Naam. Siapa tamu-tamunya? Walidun. Naam. Walidun wa walidatun wa akhun. Naam, ya. Kalau tadi suaminya nanya maniduyuf, suaminya nanya maniduyuf, maka si istri menjawab dengan ya, yaul mutakallim, walidi, ayahku, wa walidati, dan ibuku, wa akhi, dan saudaraku. Ya, tapi sekarang kita bertanya tentang orang ketiga. Ya, kita menanyakan orang ketiga. Jadi kita tidak usah pakai ya ul mutakallim. Manid duyuf, siapa tamu-tamunya? Ya. Siapa tamu-tamunya? Maka kita tidak pakaikan ya ul mutakallim. Akan tetapi kita katakan walidun, wa walidatun, wa akhun, ya. Tayyib. Naam. Ayah, ibu, dan saudara kaki. Naam. Aina hum, di mana mereka? Di rumah kamu. Naam. Aina hada hiwa, di mana percakapan itu berjalan? Naam. Di rumah. Mada tak pulkir, mada tak pulkir, udai. Apa yang kamu makan pada makan siang? siang. Nah. Taib anti. Naam. Akulu al-bayda. Naam. Taib. Al-an nantakil ila at-tadrib al-awwal. Nah, at-tadrib al-awwal ini al-kitabah ya, tulisan. ini kita tinggalkan aja ya. Kita langsung ke mufradat idhofiyah ya. Halaman 117 ya. Halaman 117. Mi'a wa sab'ata asyar ya. Halaman 117 mufradatun idhofiyah. Ya, tayyib ikra'i mufradat idhofiyah. Naam. Baik, jadi ini mufradatun idhofiyatun ya. Ini mufradat idhofiyah ya, mufradat tambahan ya. Kenapa di sini disebut sebagai mufradatun idhofiyah? Karena kita tidak pelajari sebelumnya. Ya, jadi ini hanya tambahan saja. Perhatikan di sini, dulu kita sudah pernah pelajari ya urutan ya, tertib ya. Karena ada adat ya, ada adat, kemudian ada tertib, ada angka, kemudian ada urutan. Ya, dulu kita sudah pernah pelajari juga tertib. Akan tetapi tertib itu dalam bentuk muannas. Dalam bentuk muzakkar. Ya, dulu kita sudah pelajari dalam bentuk muzakkar. Ya. Kita sudah pernah pelajari dalam bentuk muzakkar sampai 5 juga ya. Al apa? Al Al awwalu. Ya. Kemudian di atas saja. Al awwalu. Ya. Ini muzakkar ya. Ini muzakkar. Kemudian apa? As. As-sani. Kemudian asa kemudian ar kemudian al ya kemudian muannas. Al muannasnya apa? Al ula. Ya, al ula. Kemudian as saniyatu. Kemudian as salisatu. Kemudian arrabi'atu. Kemudian al khamisatu. Ya. Perhatikan di sini, ya. Ini urutan ya. Ini semua namanya apa? Ini semua namanya tartib ya. Tartibun ya. ini muzakkarnya, muannasnya semuanya namanya tartib, urutan ya. Nah, kalau muzakkar ya, kita katakan kalau satu yang pertama al-awwal. Ya. Kalau yang kedua muzakkar itu as-sani. Ya. Kalau apa namanya yang ketiga as-salis, yang keempat ar-rabi, kemudian yang kelima al-khamis. Ini kalau muzakkar. Nah, kalau muannas ya, ini perubahannya agak mencolok ya untuk yang pertama. Dari kata al-awwal jadi al-ula. Jadi bukan al-awwalatu. Ya. Jadi bukan al-awwalatu tapi apa? Al-ula. Ya, ini yang sangat mencolok perubahannya. Kemudian 3 sampai kelima, kalau untuk muannas tinggal tambahkan ta marbuto di belakangnya. Ya, ta seperti ini, tinggal tambahkan ini aja ta ini, ya. Tinggal tambahkan ta marbuto di belakangnya. Yang tadinya asani jadi asaniatu, asalisu jadi asalisatu, arrabi'u jadi arrabi'atu, kemudian alkhamisu jadi alkhamisatu. Contoh misalnya dalam kalimat, ya. Untuk muzakkarnya misalnya kita hapus ya, muzakkar kemudian muannasnya. Contoh misalnya apa kalau muzakkar alkitabul awal ya, alkitab, alkitabu al awwalu ya, atau dalam Al-Qur'an huwal awwalu ya, huwal awwalu wal akhiru ya, huwal awwalu, dia Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal, yang pertama. Huwal awwal wal akhiru, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan yang terakhir ya. Al-kitabu al-awwal ya, kemudian dan seterusnya ya, al-kitabu, al-kitabu as-sani ya, dan seterusnya ya, tinggal apa namanya dimasukkan aja kitabul awal, kitabul tsani dan seterusnya. Kemudian muannas contohnya apa ya, contohnya misalnya mobil ya, muannas ya, sayyaratun kan mobil, jadi as-sayyaratu ya, as-sayyaratu ya, maka kita tidak katakan as-sayyaratul awal tapi as-sayyaratul ula ya, as-sayyaratul ula. Kemudian yang kedua bukan as-sayyaratu tsani tapi as-sayyaratu ya, as-sayyaratu as-saniyatu. Ya, dan seterusnya, ya. Jadi bukan ini bukan alkitabul ula, ya, tapi alkitabul awal. Kalau di sini bukan as-sayyaratul awal tapi as-sayyaratul ula. Alkitabus tsani as-sayyaratu as-tsaniyah. Demikian seterusnya, ya. Dalam Al-Qur'an juga ada, ya, dalam surah apa namanya An-Nur itu banyak mempergunakan di awal-awal surah itu kayak apa urutan, ya. Seperti wal apa namanya wal khamisatu ya, wal khamisatu anna ghadab apa apa lupa ayatnya, yang jelas ada mempergunakan kata al khamisa urutan ya, seperti itu. Baik ya, ini berkenaan dengan masalah apa namanya tertib ya, urutan ya. Jadi sebisa mungkin juga ini antum hafalkan ya, antum hafalkan. Baik, karena ini dasar sekali ya untuk melangkah ke yang berikutnya, ini antum harus hafalkan. Ya. Baik, al-an antakil ila at-tadrib at-tadrib al-awwal. Naam. Naam, ikra'i. At-tadribul awwal. Tadrib al-a'dad. Latihan pertama. Urutkanlah angka-angka. Naam. At-taniyatu al-awwal. La. mubashara, ikra'i mubashara, ratib mubashara minal ula ilal khamisah. Al ula. Naam. Al ula yang pertama. Naam. Naam ya, jadi di atas itu kan ngacak. Ats-tsaniyatu, ar-rabi'atu, al-ula, al-khamisah, ats-tsalitsah. Jadi ini mau di tartib ya, mau diurut, mau diratib. Mau diurutkan ya. Al-ula, ats-tsaniyah, ats-tsalitsah, ar-rabi', al-khamisah dan seterusnya. Taib, at-tadrib ats-tsani. Naam. At-tadrib ats-tsani sabaina al-adadi wa at-tartibi. Kajian kedua, antara angka dan urutannya. Naam. Hunya di sini kembali ke adat. Naam, al-adat. Naam. Naam, tafadhali. As-saniya. Angka langsung aja sebutkan. As-saniya. As-saniya jadi salah. Kalau as-saniya jadi salah. Salah satun. Naam. Afwan. As-saniya itu jadi sani. Iya. Jadi isnataini. Naam. Taib. Asaniyatu isnataini. Naam. Arwabiatu arbaatu. Al-ula. Wahidun. Naam. Al-khamisatu. Khamisatun. Khamsatun. Al-khamsatun. Al-thalithatu. Thalathatun. Naam. Taib. Al-an at-tadrib as-salis. Naam. As-sani. Naam. Baik, perhatikan ya. Jadi as-sani di sini apa? Muzakkar. Mau dihubungkan ke apa namanya? Al-adadain yang apa? Ya al-adad yang muannas. Naam. Istamirri. Al-awwal, al-ula, ar-rabi'ah, ar-rabi'atu, ats-tsalith, ats-tsalithatu. Naam. Taib, intahaina minat tadrib minat tadrib as-salis ya. Insyaallah gadan sanadkhulu ila at-tarakib an-nahwiyah. Kita akan masuk ke at-tarakib an-nahwiyah halaman 118 ya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari kurangnya ilmu dan dari syaitan. Yang benar itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadhal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.